Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebentar. Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuasil fi kiraati kitab Dawabit al-Jarhi wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Alu Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Wa qad intahina ila ta'rif al-adalah wal-dhabt. Qala rahimahullah, ad-dhabtu naw'an huma dhabtu sadar wa dhabtu al-kitab. Naam. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai ta'rif ataupun hakikat dari al-adalah wal-dhabt, apa syarat-syaratnya dan bagaimana mengetahui ya al-adalah dan dhabt seseorang, selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menambahkan penjelasan berkenaan dengan al-adalah dengan al-dhabt dari sisi ihtirazatnya, ya, dengan menyebutkan apa, menyebutkan apa-apa yang keluar dari atau sifat-sifat perawi yang tidak memenuhi kriteria al-adalah dengan al-dhabt. Yani dengan menyebutkan kebalikan dari masing-masing al-adalah wal-dhabt. Di mana sifat-sifat yang melanggar ataupun yang bertentangan dengan al-adalah dengan al-dhabt ini banyak. Dan inilah ini yang dikatakan sebagai anwa atau al-tu'un ya fir-rawi, kritikan pada perawi. Di mana semua kritikan perawi secara umum, ya, secara umum kembali berpulangnya kepada salah satu dari dua hal ini, al-adalah ataupun al-dhabt, adalah maupun al-dhabt. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Nuzhatun Nazar menyebutkan 10, ya, menyebutkan 10 jenis al-tu'un, ya, ta'an fir-rawi. Ada yang ta'an yang mengarah kepada adalahnya, dan ada ta'an yang mengarah kepada dhabtnya. Qala rahimahullahu ta'ala ma yakhruju bi ta'rifil adli wa ishtirafid dhabt. Sifat-sifat yang keluar, yakni yang tidak sesuai dengan definisi adl dan definisi dan persyaratan dhabt yang disebutkan sebelumnya. Awalan ma yata'allaqu bi jahalatir rawi. Ada, beliau menyebutkan di sini tiga kumpulan besar hal-hal yang keluar dari definisi al-adalah dan yang bertentangan dengan persyaratan al-dhabt. Yang pertama, ma yata'allaqu bi jahalatir rawi. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan majhulnya, jahalahnya seorang perawi, tidak diketahuinya seorang perawi. Dan majhulnya seorang perawi ini tentunya adalah ta'an, adalah kritikan yang mengarah kepada adalah sekaligus dhabtnya. Ya, mengarah kepada keduanya secara bersamaan. Adalah dan dhabt. Karena ketika rawi tersebut tidak diketahui, apapun penyebabnya tidak diketahui, ya. Apapun, ya, apapun penyebabnya dia tidak diketahui, maka adalahnya dan dhabtnya otomatis tidak diketahui. Maka semua kritikan yang berkenaan dengan masalah al-jahalah itu adalah kritikan yang mengarah kepada adalah semua kritikan yang berkenaan dengan al-jahalah itu adalah kritikan yang berpulang kepada kedua perkara ini, adalah sekaligus dhabtnya. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, di sini beliau sebutkan 3, ma yata'allaqu bi jahalatir rawi, dan jahalah pada perawi secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2. Ya, al-jahalah pada rawi secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2. Ada al-jahalah apa jahalatul ibham, jahalatul ibham, dan ada jahalatul muayyan, ya, atau jahalatu mubham dan ada jahalah al muayyan. Nah, jahalatul mubham itu yang dikenal dengan istilah al mubham, dan jahalah al muayyan ini terbagi menjadi dua, ada majhulul ain dengan majhulul hal. Jadi jadinya tiga. Di sini langsung langsung beliau paparkan jadi tiga, ya. Nah, qala rahimahullah, kritikan ataupun perawi yang melanggar, ya, yang tidak diketahui adalah dan dobatnya, itu ada tiga jenis perawi. Yang pertama, awalan al-mubham, wahuwa man lam yusamma ismuhu, yaitu rawi yang tidak diketahui namanya. Ya, ini masuk dalam bentuk al-jahalah, orang yang tidak diketahui namanya, al-mubham. Tentunya dibedakan antara al-mubham dengan al-muhmal. Adapun al-mubham itu lam yusamma ismuhu, cuman dikatakan an-rajulin, an-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan haddatsani syaikhun, akhbarani syaikhun min quraisy, atau syaikhun min kaza misalnya, atau haddatsatni imra'atum min bani kaza, sebutkan. Tidak disebutkan namanya, cuman disebutkan seorang lelaki, orang tua, seorang perempuan, dan seterusnya. Ini mubham, ya, ini apa, al mubham. Dan termasuk dalam kategori mubham, hatta walaupun dia diibhamkan dengan lafaz ta'dil, hatta walaupun dia diibhamkan dengan lafaz ta'dil, misalnya haddatsani as-siqah, ya, tentunya ini adalah ibham, apa ini adalah lafaz tausik as-siqah, tapi tetap diibhamkan, tidak disebut namanya, cuma dikatakan haddatsani as-siqah, atau haddatsani man asiqu bihi, ya, atau haddatsani man la attahimuhu, ya, man la attahimuhu. Nah, ini termasuk mubham juga, walaupun ubhima bilafzi ta'dil, walaupun dia di apa namanya, diibhamkan dengan lafaz ta'dil. Dan itu pembahasannya akan datang nanti, apa hukum rawi yang mubham tapi diibhamkan dengan lafaz ta'dil. Saya insyaallah taala. Nah, ini al-mubham. Dan al-mubham ini imma fi sanad wa imma fil matan, bisa terdapat pada sanad dan bisa terdapat pada matan. Walaupun tentunya yang memberikan dampak signifikan adalah ketika rawi yang mubham itu terdapat dalam sanad, karena itu yang akan mempengaruhi keabsahan riwayat. Ya. Adapun mubham dalam matan, maka ini kebanyakannya tidak terlalu apa, tidak memberikan dampak yang signifikan tentunya. Karena biasanya yang mubham di dalam matan, ya sahabat atau sahabiyah, dan itu la yadur. Ya, jahalatus sahabi la yadur. Ya, atau bukan dikatakan jahalatus sahabi, ya. Ya. Karena atau kita katakan al-mubham minas sahabi atau minas sahaba la yadur, ya, al-mubham minas sahaba la yadur, sahabat-sahabat pelaku sejarah, pelaku yang ada dalam matan, walaupun dimubhamkan itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, jelas, ya, ya, tidak kita tidak mengatakan jahalatus sahaba, ya, karena semua sahabat itu ditakdil oleh Allah Ta'ala, dan seseorang yang ditakdil itu sudah bukan majhul, ya, maka kita katakan al-mubham minas sahaba itu la yadur, ya. Dan ini mempertegas apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa yang menjadi masalah pada rawi mubham, ya, demikian pula pada rawi yang munqati, rawi apa, hadis-hadis yang munqati, itu bukan pada dasarnya karena dia terputus, tapi karena kita tidak mengetahui adalah dan dobat dari rawi yang hilang tersebut. Adapun kalau adalah dan dobatnya jelas, maka hatta walaupun tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya, atau hatta dia digugurkan dalam sanad, tidak ada masalah. Yang penting kita ketahui bahwa yang gugur dalam sanad atau yang tidak disebutkan namanya ini adalah rawi yang memiliki adalah dalam dobat. Karena itulah mubhamnya sahabat tidak ada masalah. Ya. Yang bermasalah adalah ketika mubham itu di tabaqatnya atau di dalam sanad, di bawahnya sahabat. Nah, ini pasti memberikan pengaruh pada hadis itu sendiri. Nah, ini al-mubham. Bedakan al-mubham dengan al-muhmal. Al-muhmal dia tidak majhul. Al-muhmal itu disebutkan namanya, cuman nama itu ada beberapa orang yang punya, dan kita secara pemeriksaan awal tidak bisa langsung menentukan tidak bisa langsung menentukan yang mana orang ini. Misalnya haddatsana Sufyan. Di sini Sufyan siapa? Sufyan Ibn Uyainah atau As-Tsauri, ya? Atau Sufyan Ibn Waqi' misalnya. Nah, ini kata ketika disebutkan Sufyan saja, maka ini muhmal namanya. Disebutkan namanya tapi tidak bisa kita tentukan dengan apa sekilas, hanya sekedar melihat sekilas, enggak bisa ditentukan siapa orangnya. Taib. Adapun mubham, man lam yusamma ismuhu. Kemudian bentuk jahalah yang kedua, majhulul ain. Yani orangnya tidak diketahui. Majhulul ain ini adalah ada namanya tersebut dalam sanad, disebutkan namanya an fulan bin fulan misalnya. Disebutkan namanya siapa? Tapi kita tidak punya keterangan lain apa-apa tentang orang itu kecuali namanya. Kita tidak mengetahui keterangan apa-apa tentang orang itu kecuali apa? Kecuali namanya dan kecuali si perawi muridnya dalam sanad itu. Itu saja yang kita ketahui tentangnya. Makanya kata beliau majhulul ain adalah man lam yarwi anhu ghairu wahid wa lam yuwathaq. Majhulul ain adalah rawi yang tidak ada meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, yakni si murid itulah yang di dalam sanad, murid dia yang dalam sanad itu. Hanya itu saja. Ya. Kita tidak pernah dia cuma didapati di dalam sanad itu. Ya. Kita tidak punya keterangan lain tentang dia, siapa nama lengkapnya lebih detail, dia orang mana misalnya, kecuali apa yang tersebut di dalam sanad berupa namanya. Murid-muridnya pun yang kita tahu cuma satu orang yang meriwayatkan dia dalam sanad tersebut. Ya. Kemudian walam yuwasak, dan tidak ada seorang pun ulama yang mentausik dia, yang mentakdil dia. Maka yang seperti ini apa? Masuk dalam kategori majhulul ain. Majhulul ain man lam yarwi anhu illa wahid walam yuwasak. Rawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu. Yani kita kumpulkan misalnya ini hadis, ada perawi ini, kita cari semua hadis-hadisnya, kita kumpulkan semua hadis-hadisnya. Ya, biasanya rawi-rawi yang seperti ini cuma sedikit hadisnya. Ya. Kemudian dari semua hadis yang kita dapati, misalnya dia punya 5 hadis, satu dalam masalah toharoh, satu dalam masalah ini, satu dalam masalah itu. Setelah kita kumpulkan semuanya, ya, kita kumpulkan 5 hadisnya, ternyata di semua sanad hadis tersebut yang meriwayatkan dari dia cuma si orang itu saja, satu orang itu. Ya. Maka ini namanya majhul al-ain. Dengan catatan, lam yuwasak, tidak ada yang memberikan tausik. Ya, ini tidak ada yang mentakdil dia. Tidak ada yang mentakdil dia. Nah, dan para ulama menambahkan keterangan. Ya, para ulama menambahkan keterangan di sini. Walam yuwasak, yakni walam yuwasikhu mu'tabar. Walam yuwasikhu mu'tabar. Tidak ada yang mentausik dia dari kalangan ulama yang mu'tabarin. Yang mu'tabar tausiknya. Ini untuk mengecualikan beberapa ulama yang dia mutasahil dalam mentausik. Mutasahil dalam mentausik. Seperti Ibn Hibban rahimahullah. Atau Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berdua ma'ruf dengan sikap atau manhaj mutasahil dalam mentausik. Ya. Maka kalau ada seorang perawi yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, namun Ibnu Hibban mentausiknya, maka itu tidak memberikan pengaruh. Maka itu tidak memberikan pengaruh. Jelas sampai sini? Itu ikhwan yang ada apa? Ikhwan yang yang pakai baju biru ikut kelas ini. Antum ya, 6. Antum ikut kelas ini atau Mustami? Hah? Ikut. Antum kenapa menghadap ke rak buku? Hadap sini ya. Hadap ke majelis. Hah? Ikut. Oh iya. Hadap ke sini ya. Jangan menghadap ke rak buku antum. Ikhwan yang pakai 6 taib. Ya itu di sana. Sudah. 6. Ila ba salaba. Ya. Padahal kalau yang punya tugas di anukan lanjut tugasnya. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Nuasil. Nah, jadi majhul ain seperti tadi ya, bahwa walaupun ada yang mentausik dia, ya, tapi yang mentausik dia adalah dari kalangan a'immah yang disifati oleh sebagian ulama dengan sifat mutasahil seperti Ibn Hibban, maka tausiknya tidak ghairu mu'tabar, ya, ini tetap dia majhulul ain. Kemudian jahalah, jenis rawi yang ketiga, ya, yang dikritik dikarenakan adalah dan dobatnya tidak diketahui atau karena jahalahnya dia adalah, kata beliau, majhulul hal. Majhulul hal, ya, gambarannya adalah kita tahu namanya, kita tahu keseharian dia, dia ini orang, bukan, kalau majhulul ain tadi kan kita cuma tahu namanya, tahu dia. Ini orang namanya ini nih. Itu pun nama lengkapnya kita nggak tahu. Cuman yang tersebut di sanad saja. Dan kita tidak punya informasi apa-apa tentang dirinya, kecuali satu orang murid yang meriwayatkan darinya ini. Ya, ini kita ada kekhawatiran, siapa tahu ini orangnya fiktif, namanya tok, tapi orangnya tidak ada. Nah, gitu. Nah, kalau majhulul hal, enggak seperti itu. Majhulul hal ini, kita pastikan orangnya ada, bukan fiktif. Orangnya ada, kita cari biografi, bisa tahu lebih lanjut tentang namanya, nama lengkapnya ada, kunyahnya ada misalnya. Kemudian, yang meriwayatkan darinya, ya, lebih dari satu orang. Minimal dua orang. Ketika dua orang yang meriwayatkan, sudah kita bisa pastikan bahwa ini orang ada. Ada orangnya ini, wujudnya. Ya. Ada wujudnya. Ini bukan apa namanya, orangnya fiktif. Ada dua orang yang, atau dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya. Dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya. Jelas ya? Nah, kemudian yang tidak kita ketahui tentangnya adalah halnya, keadaan lanjutannya, yakni bagaimana adalahnya dia, bagaimana dobotnya dia, bagaimana adalah dengan bagaimana apa dobotnya dia. Jelas sampai sini ya. Yakni dia, kalau kita datang ke sana atau ada orang yang mengecek, ada orangnya, dia biasa ke masjid, dia ke pasar, dia ada profesi, dia, kita tahu orangnya ada, tapi tentang adalah dalam dobotnya ini tidak diketahui lebih lanjut. Ya, belum diketahui lebih lanjut. Maka ini masuk dalam kategori adalah majhulul hal. Ya, dan majhulul hal kata beliau, marra wa anhu rawiyani fa aktsar. Ya, seorang rawi yang meriwayatkan darinya dua orang atau lebih. Meriwayatkan darinya dua orang atau lebih, walam yuwassaq, yakni walam yuwassiqhu mu'tabar. Dan tidak ada alim yang mu'tabar yang mentausiq dia. Ya, tidak ada alim mu'tabar yang mentausik dia. Ini juga sama, kalau ada perawi meriwayatkan dari dia lima orang, ada rawi yang meriwayatkan dari dia lima orang, tapi tidak ada yang mentausik dia kecuali alim yang mutasahil dalam mentausik, maka tausiknya la yu'tabar. Maka tausiknya la yu'tabar. Afwan sebentar. Nah, jadi majhulul hal adalah marra wa anhu rawiyani fa aktsar wa lam yuwassaq, yani wa lam yuwassiqhu mu'tabar. Wa lam yuwassiqhu mu'tabar. Dan majhulul hal ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwal mastur. Ya, majhul hal dan mastur ini dua sifat untuk satu hal yang sama. Ya, yakni sama saja. Walaupun sebagian ulama membedakan antara majhulul hal dengan mastur. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa majhul hal dengan mastur sama saja. Nah, ini tiga kritikan yang mengarah kepada jahala perawi. Dan masing-masing diperlakukan dengan cara yang berbeda. Adapun rawi yang mubham, maka yutawakkafu fihi. Rawi yang mubham itu kita tawakuf padanya, tidak kita jarah, kita tidak ikutkan dia ke kisim mardud, tidak juga kita ikutkan ke kisim makbul sampai yatabayyan siapa namanya, sampai kita tahu siapa namanya. Ini mubham, al mubham yutawaqqahu fihi. Adapun majhulul ain, maka ini langsung dikategorikan ke kismil mardud, ya, langsung dikategorikan ke kismil mardud. Majhulul ain ini dhaifun la yu'tabar, yani la yataqawwa, la yuqawwi, wa la yataqawwa bi ghairihi. Ya, la yuqawwi ghairahu wa la yataqawwa bi ghairihi. Majhulul ain adalah rawi yang tidak bisa menguat, tidak bisa mendukung yang lain, tidak bisa menguatkan yang lain, dan dia juga tidak bisa menguat dengan bantuan dari majhulul ain yang lain. Sama-sama ada tiga orang majhulul ain, tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Sementara majhulul hal ataupun al-mastur, nah ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, intubi'a, ya, kalau dia diikuti, yakni ada rawi yang mendukungnya, baik dukungan ini, ya, berupa berupa mutaba'ah atau syawahid, baik berupa mutabi maupun asyahid, maka hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang majhul hal itu bisa dihasankan dengan hasan li ghairihi, ya, bisa dihasankan dengan hasan li ghairihi kalau majhulnya majhul hal atau al mastur. Taib, ini tiga perawi atau tiga jenis kritikan yang mengarah kepada jahalah perawi, yakni majhul adalah dan majhul dhabatnya. Karena itulah beliau mengatakan, kenapa tiga hal ini merupakan nakat kritikan kepada perawi, kata beliau, wadzalika li adami ma'rifati ahwalihim fil adalati wadh-dhabt. Ketiga hal ini menjadi bermasalah dikarenakan kita tidak mengetahui keadaan adalah dan dhabt mereka. Taib, Allahu taala a'lam bis-shawab. Tsumma qala rahimahullahu taala tsaniyan ma yakhruju bi ta'rifil adl. Nah, sekarang kritik yang mengarah kepada adalah. Ya, kritik yang mengarah kepada al-adalah. Qala rahimahullahu taala, di sini beliau menyebutkan 8 kritikan naqad, ya, 8 naqad pada perawi yang 8 naqad ini berpulang kepada adalahnya. Al-kafir, as-sabi, al-majnun, al-mubtadi, kita bacakan dulu semua. Al-fasiq, al-muttaham bil-kadzib, al-kazzab, dan makhrumul muru'ah. Al-kafir, baik kafirnya kafir asli maupun kafirnya kafir murtad, baik ahlul kitab maupun wasaniin, ya, kafir. Berikutnya as-sabi. As-sabi yakni yang belum apa? Yang belum balig. Yang belum balig. 6. Di mana tanda balik seseorang sebagaimana yang ma'ruf dalam fiqih, ya, adalah keluarnya mani pada usia 9 tahun kurang lebih, ya, ataukah bagi perempuan keluarnya haid pada usia 9 tahun qomariyah takribiyah kurang lebih, atau paling terakhir adalah genap berusia 15 tahun qomariyah tahdidiyah, ya, 15 tahun tepat. 6. Ini persyaratan apa? Persyaratan al-ada, ya. Ini as-sobi, ini anak kecil, ini dikritik adalahnya. Kenapa dia belum balik? Walaupun kita katakan persyaratan al-buluk itu hanya dipersyaratkan pada al-ada. Adapun tahammul, ya, adapun tahammul maka sudah bisa diterima tahammulnya pada usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun. Naam, afwan. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala al-kafiru as-sabiyu al-majnun. Naam. Al-junun, yani hilangnya akal, disertai dengan, tapi tidak disertai dengan kehilangan kekuatan, berbeda dengan al-ighma, pingsan. Dan al-majnun ini baik jununnya itu permanen, ataukah jununnya datang tiba-tiba. Ya, jununnya datang tiba-tiba, yani tidak permanen, pada waktu tertentu tiba-tiba kambuh, setelah itu sembuh normal lagi, nanti kalau kambuh, ya ini juga, untuk junun yang tidak permanen ini ada pembahasan. Nah, adapun yang jununnya permanen ini jelas, ya. Nah, rabian al-mubtadi. Siapa itu mubtadi? Man i'taqada ma lam yakun ma'rufan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma lam yakun alaihi amruhu wala ashabuhu. Nah, ini jelas orang yang meyakini suatu keyakinan yang tidak ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Khamisan al-fasiq. Usayati insyaallah taala al-kalam an riwayati al-mubtadi. Al-fasiq man 'urifa bi irtikabi kabiratin aw bi israri ala saghira. Al-fasiq adalah orang yang diketahui melakukan satu dosa besar atau terus-menerus di atas dosa kecil. Ya. 6. Sudah disebutkan ya bahwa kabirah ya orang yang melakukan satu dosa besar lantas tidak bertaubat atau terus-menerus di atas dosa kecil. Yang dimaksud dengan israr adalah melakukannya berulang tanpa taubat. Melakukan berulang suatu dosa tanpa bertaubat. Adapun melakukan dosa berulang tapi selalu diselingi dengan taubat yang ikhlas, maka ini tidak dikatakan sebagai israr. 6. Dan kabirah ya patokannya hadnya di kalangan para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan selainnya, ya, bahwa kabirah adalah suatu dosa yang diancam dengan siksaan baik di kubur maupun di akhirat di dalam neraka, ataukah diancam dengan laknat dan dosa, ataukah dosa tersebut terdapat dalam Al-Qur'an. Ataukah dosa tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, ini sebagian menambahkan. 6. Dan ataukah disifati dengan laisa minna, ya, bukan golongan dari kami. Ini bukan dari golongan kami. Ini termasuk lafaz-lafaz ataupun ibarat syariat yang menunjukkan dosa besar. 6. As-sadis al-muttahamu bil kadzib. Al-muttaham bil kadzib yaitu man yata'amalu bil kadzib wa lam yu'raf annahu kadzibun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-muttaham bil kadzib ini adalah orang yang biasa berdusta, yakni dalam ucapan fi kalamihil 'adi, dalam ucapan kesehariannya. Tapi walam yu'raf annahu kadziba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kadziba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tidak pernah diketahui dia pernah berdusta dalam hadis nabawi. Tapi dia diketahui berdusta dalam ucapan kesehariannya. As-sabi al-kadzab wa huwa man kadziba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan walau marrah. Al-kadzab adalah orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Ini untuk mengecualikan yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja misalnya rawi-rawi yang jelek hafalannya. Yang sudah jelek hafalannya, ya. Yang dia salah ingat atau dia yukhalifu thiqat sehingga salah dia. Ya, semua bentuk-bentuk kesalahan dalam periwayatan Nabi, periwayatan hadis nabawi itu bisa dikatakan sebagai bentuk kadzib. Namun kadzibnya ghairu amdin. Ya, tidak sengaja. Kalau kadzibnya itu gara-gara dia salah hafal atau salah ingat. Adapun yang dimaksud dengan kadzab secara istilah di sini adalah orang yang kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan, dengan sengaja. Walau marrah, walaupun satu kali, pernah kedapatan satu kali, ya. Dia salah dalam periwayatan dan kesalahannya itu dia sengaja, dia sengaja, maka ini masuk dalam kategori kadzab. Baik. Untuk yang keenam dengan yang ketujuh, muttaham bil kadzib, kemudian al kadzab, bahkan yang keempat seperti al majnun, keempat al mubtadi, ini sebenarnya masuk dalam kategori fasik, ya kan? Mubtadi fasik, muttaham bil kadzib fasik, al kadzab apalagi fasik. 6. Namun para ulama menyendirikan, ya, disebutkan secara tersendiri, mubtadi disebutkan sendiri, dibedakan dari fasik, demikian pula al-muttaham bil kadzib dan al-kadzab, dibedakan. Ya, kenapa dibedakan? Yang pertama, karena adapun al-mubtadi, maka ini adalah kefasikan batin. Ya, kefasikan batin. Sementara yang dimaksud dengan al-fasik di sini adalah kefasikan yang bersifat zahir, melakukan amalan-amalan dosa. Makanya tarifnya mubtadi mani taqada, berkenaan dengan i'tiqad. Ya, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan. Maka al-bid'ah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dia memang fasik, dia memang masuk dalam kefasikan, tapi kefasikan yang bersifat batin. Makanya dipisahkan, disendirikan dari kata dari al-fasik itu sendiri. Karena al-fasik yang dimaksud fisiknya di situ adalah fiskun zahir, fisik yang bersifat zahir. Adapun al-muttaham bil kadzib dengan al-kadzab, al-kadzib itu semuanya adalah kefasikan. Jelas, tapi disendirikan oleh para ulama, dijadikan sebagai sebab yang tersendiri dikarenakan besarnya masalah kadzib ini atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia memang masuk dalam kategori fasik, tapi levelnya berbeda dengan fasik-fasik biasa. Ya, berbeda dengan level-level apa? Fasik-fasik biasa, dan ini akan datang nanti dalam masalah orang yang bertaubat. Orang kalau minum khamar, ya, maka dia fasik, tapi kalau dia bertaubat darinya, maka para ulama menerima. Berbeda dengan orang yang pernah kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertaubat, maka di sini nanti akan ada khilaf, apakah diterima riwayatnya atau tidak. 6. Makanya disendirikan al-kadzab dengan al-muttaham bil kadzib ini dari al-fisqu. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah makhrumul muru'ah. Orang yang tercoreng, yang melanggar marwah di tengah masyarakat. Qala rahimahullahu ta'ala menjabarkan delapan perkara ini. Mengapa delapan perkara ini merupakan naqad, ya, dalam pada perkara yang berkenaan dengan al-adalah? Kata beliau, wa qad kharajal awwalu likufrihi, wasani li sabahu, wasalisu li jununihi, in kan idza kana mutbiqan aw mutaqatti'an aw mutaqatti'an mu'assiran fil ifaqah, warabi'u li bid'atihi, wal khamisu wassadisu wassabi'u li dhuhuri fisqihim, wasaminu li nuqsani muru'atihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun yang pertama, dia keluar dari kategori adil, ya, dikarenakan kekafirannya. Yang kedua, dikarenakan dia masih kecil. Yang ketiga, karena dia kehilangan akalnya. Lifaqdi aqlihi. Idza kana mutbiqan. Kalau gilanya ini permanen. Mutbiqan, yakni seumur-umur. Ya. Nah, setiap saat tertutupi akalnya, yakni permanen. Ya. Maka ini merusak adalahnya. Au mutaqatti'an mu'assiran fil ifaqah. Adapun kalau gilanya itu terputus-putus, misalnya kayak orang penyakit epilepsi, ya, beberapa jam dia kambuh, setelah itu normal lagi seharian. Ya. Bagaimana dengan yang mutaqattian, yang kehilangan akalnya ini tidak permanen, tapi dia sifatnya datang apa terjadi pada waktu tertentu? Kata beliau, itu juga bisa merusak adalahnya kalau mu'assiran fil ifaqah. Kalau dia mempengaruhi kondisi ketika dia sadar. Yani kalau dia, walaupun memang gilanya sementara, temporary, tapi ketika gilanya hilang, memang sudah sadar dari gilanya, tapi tetap berpengaruh akalnya ketika dalam keadaan sadar, tetap terpengaruh akalnya gara-gara gila tadi, merusak akalnya, maka ini juga ditolak. Ya, maka ini juga ditolak. Jelas, ya. Adapun kalau tidak mempengaruhi akalnya ketika dia sedang sadar, maka tidak ditolak. Yani dia hanya ditolak ketika sedang datang gilanya. Adapun ketika sedang sadar, ya, tidak ditolak selama kegilaan yang sementara itu tidak merusak, tidak mutaassiron, tidak mempengaruhi kondisi dia ketika dia sadar. Nah, ini rincian dalam masalah gila yang al-junun yang tidak permanen. Kemudian warabi'u li bid'atihi, yang keempat keluar dari kategori adil dikarenakan bid'ahnya. Yang kelima, keenam, ketujuh dikarenakan nampak kefasikannya. Nampak kefasikannya. Wassaminu linuqsani muru'atih. Dan yang keenam karena hilangnya atau kurangnya marwahnya. Ya. Dan tentunya yang dimaksud di sini melanggar marwah, yakni dia melakukannya terus-menerus dan nampak di mata orang. Ya. Bukan yang dimaksud dengan melanggar muru'ah adalah dia mengerjakannya sekali-sekali. Ya. Dia mengerjakannya sekali-sekali. Yang seperti ini tidak ada masalah. Yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas sampai sini ya. Ada yang dimaksud di sini orang yang melakukan hal yang melanggar marwah, melanggar muru'ah, lantas dia ditolak riwayatnya, ya, adalah orang yang mengerjakannya terus-menerus, yang itu menjadi kebiasaan dia. Yang itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan dia. Maka yang seperti ini bisa merusak apa? Bisa merusak adalahnya. 6. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai kritikan-kritikan yang mengarah kepada adalah. Summa qala rahimahullahu taala salisan ma yakhruju bi ishtirati dhabt. Yang ketiga adalah kritikan yang mengarah kepada dhabt perawi, ya. Yang mengarah kepada dhabt seorang dhabt perawi. 6. Kata beliau, di sini beliau menyebutkan 7 sebab ya, 7 jenis kritikan yang mengarah kepada dobat seorang perawi. Ya, yang mengarah kepada dobat perawi. Apa sebentar. Kata beliau rahimahullahu taala, di sini beliau menyebutkan 7 kritikan yang mengarah kepada dhabtnya. Yang pertama kasratul waham. Kasratul waham, disukun haknya. Yang kedua kasratu mukhalafatur rawi, yakni kasratu al mukhalafa. Dia banyak menyelisihi perawi thiqah. 6. Kemudian yang ketiga salisan su'ul hifzi. Rabi'an syiddatul ghaflah. Fuhsyul ghalat. Jahlur rawi bimadlulatil alfad, ini ketika meriwayatkan bil makna. Dan yang ketujuh adalah tasahulur rawi, ya, tasahul ar-rawi, tasahulnya seorang perawi. 6. Taib. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala kasratul waham. Ya. Di sini disukun haknya al-waham dan sebagian mengatakan di fathah haknya al-waham. Ya, al-waham. 6, al-waham dikatakan al-waham itu bermakna al-ghalat. Bermakna al-ghalat ma'nan wa waznan. Sama dalam hal makna dan sama dalam hal wazan. Sebagaimana dibaca ghalat, dibaca ghalat di fathah lamnya, maka al-waham yakni ain isimnya, ain fiilnya, afwan, ain fiilnya dibaca fathah ghalat, maka apa namanya di maka haknya juga di fathah di sini di al-waham, ya, al-ghalat yakni ainnya dari isimnya di fathah, maka ain pada waham juga di fathah. Jadi al-waham adalah al-ghalat waznan wa ma'nan, baik dari sisi wazan maupun maknanya sama. Iya. Kata beliau, kapan seorang rawi dikatakan kasratul waham? Yani kalau sekedar al-waham maka semua perawi punya waham. Tidak ada seorang pun perawi kecuali dia punya waham. Kekeliruan siapapun dia. Ya. Karena itulah ada Darqutni rahimahullahu taala punya kitab Gharaibu Malik, mengumpulkan hadis-hadis yang Imam Malik bersendirian di dalamnya dan beberapa di antaranya keliru, kekeliruan. Nah, maka tidak ada seorang pun ulama kecuali dia punya hadis-hadis yang dia waham di dalamnya. Nah, dan itu hal yang manusiawi. Namun yang menjadi kritikan adalah ketika wahamnya itu kasrah, terlalu banyak. Ya. Kata beliau, kasratul waham adalah antaksura minar rawir riwayata ala sabil at-tawahum. Ala sabil at-tawahum. Ya, yakni seorang rawi sangat sering meriwayatkan hadis ala sabil at-tawahum. Ya. At-tawahum. Ya. At-tawahum adalah, yang dimaksud tawahum di sini adalah kesalahan yang lahir dari kealpaan karena dia lupa. Ya. Karena dia lupa. 6. Jelas ya? Jadi dia rawi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Yang mana kesalahannya ini lahir karena sahu, karena lupa. Karena lupa. Ini yang dimaksud dengan ala sabili tawahum, yakni al-ghalat an-nashi' an sahwin. Kesalahan yang lahir karena kelupaan. Fayasilul isnad al-mursal, ini diantara bentuknya, ya. Maka dia pun meriwayatkan secara mausul hadis yang mursal. Asalnya itu hadis tidak ada sahabatnya, tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia lupa dia tambahkan sahabat. Ya, dia tambahkan apa? Sahabat. 6. Misalnya Abu Sa'id Al-Maqburi atau Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Padahal misalnya di sanad itu ada an abihi, dari ayahnya. Nih, dari ayahnya. Nah, maka dia apa? Misalnya asalnya iya mursal ya, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Masalan. Anggaplah di sanad ini Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal. Tapi dia salah hafal, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Disebutkan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yasilul mursal. Asalnya hadisnya mursal, tidak ada sahabat disebutkan, tapi karena waham dia menambahkan sahabat di situ. Dikarenakan sanadnya masyhur seperti itu. Nah, atau wayarfa'ul asar al-mauqufa, atau asalnya asar itu adalah mauquf, ya, tapi kemudian dimarfu'kan. Misalnya ada suatu ucapan, itu asalnya ucapannya siapa? Jabir ibn Abdillah, tapi diteruskan dalam sanad karena dia lupa, dia mengatakan an Jabir ibn Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Asalnya itu adalah ucapan Jabir, tapi dijadikan itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini al-waham. Wa nahwu dhalik, dan yang semisal dengannya. Ini al-waham. Jadi al-waham adalah seorang perawi meriwayatkan hadis, ya, dan dia keliru dalam periwayatannya ala sabil tawahum, yakni al-ghalat an-nashi' an sahwin. Ya, di mana lupanya ini lahir dari apa? Dari kesalahannya lahir karena dia lupa. Dan ini sering terjadi. Ya, sering terjadi, banyak terjadi. Misalnya dari 100 hadis yang dia riwayatkan, ya, 100 hadis yang dia riwayatkan, sangat sering dia salah di situ. Walaupun tidak mesti setengahnya, tidak mesti 50. Mungkin 20, tapi sering sekali salah. Ini menunjukkan dia tidak dhabat. Ya, dia tidak dhabat. Taib. Kemudian, waham ini ada dua. Al-waham ini ada dua. 6. Yang pertama, ada waham yang zahir. Ada waham yang zahir. Dan yang kedua ada waham yang khafi. Ada waham yang zahir dan ada al-waham yang khafi. Adapun waham yang zahir, adapun waham yang zahir, maka apa ini bisa diketahui dengan apa tidak ketahuan secara zahir, kelihatan langsung. Ya, tidak dibutuhkan apa? Tidak dibutuhkan qara'in, tidak dibutuhkan untuk mengetahuinya itu jam'u turuk dikumpulkan jalan-jalan, tidak perlu. Sekedar dari lihat dari sanatnya bisa diketahui bahwa ini orang kasratul waham. Ya, kasratul waham. 6. Sementara yang kedua, waham yang khafi, inilah yang waham yang terdapat dalam hadis-hadis yang mu'allal. Ya. Suatu hadis jika di dalam sanadnya terdapat waham yang khafi, waham yang tersembunyi, maka hadis tersebut dikatakan mu'allal. Taib, sanian yang kedua, kasratu mukhalafati rawi liman huwa awsaqu minhu aw li jam'in min as-siqat. Ya, dia sering menyelisihi rawi walaupun satu lawan satu, tapi yang dia selisihi itu awsaqu minhu, lebih siqah dibandingkan dirinya, au liyam'i minas siqat, atau dia menyelisihi beberapa orang siqah. Beberapa orang siqah. Nah, kasratul mukhalafa berbeda dengan kasratul waham. Yani memang di antara penyebab mukhalafa karena waham, betul. Tapi tidak semua waham itu mengharuskan dia mukhalafa. Ya, mengharuskan dia apa? Mukhalafa dari yang lain. Enggak mesti. Maka ini disendirikan. Jadi bentuk yang kedua ini adalah ada nau khususnya berupa mukhalafatur rawi liman huwa awsaqu minhu, yani kasratul mukhalafa. Misalnya dari 100 hadis yang dia riwayatkan, ketika dibandingkan dengan rawi dengan hadis-hadis rawi yang siqah, ternyata dia menyelisihi 40 misalnya. 40 dari 100 itu sudah banyak. Ya, walaupun masih lebih sedikit, tapi 40 dari 100 itu banyak. Ya, maka ini dianggap kasratul mukhalafah, banyak menyelisihi. Taib. Nah, ketiga sampai ketujuh insyaallah taala nuwasil fi fil usbu' al qadim biiznillah taala. Nah. Cukup saya kira, wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.